Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lul Maknun fi siratin nabiyil ma'mun fawaidul hadith. Qala al-hafiz fi al-fath wa fi hadha al-hadith min al-fawaid. Awalan, manqabatun 'azimatun li Bilal radhiyallahu anhu. أكمل. ثانيا وفيه استحباب إدامة طهارة ومناسبة المجازات على ذلك بدخول الجنة لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا ومن بات طاهرا عرجت روحه ومن بات أحسن الله إليكم ومن بات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرش كما رواه البيهقي في الشعاب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والعرش سقف الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin kita telah membahas tentang berbagai hal yang Rasulullah lihat di surga. Di antaranya Rasulullah SAW mendengar telapak kaki Bilal ada di hadapan Nabi SAW di surga, suara sandal Bilal. Kemudian Nabi bertanya, apa yang membuat Bilal memiliki kedudukan seperti itu? Kata Bilal, setiap kali dia bersuci, berwudu, siang ataupun malam, dia mengerjakan salat sekemampuannya. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menjelaskan faedah hadis ini. Hadis ini memiliki sejumlah faedah, diantaranya hadis ini menunjukkan keutamaan Bilal. Kemudian yang kedua, anjuran untuk senantiasa bersuci, memelihara kesucian diri, senantiasa dalam keadaan suci daripada hadas. Ya. Di mana Nabi SAW, ya, di mana Allah SWT memberikan balasan kepada Bilal dengan surga. Karena orang yang senantiasa memelihara kesucian diri, ketika malam hari dia tidur dalam keadaan suci, maka barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, ruhnya naik sujud di bawah arsy, sebagaimana Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Syu'abul Iman dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Dan arsy adalah merupakan atapnya bagi makhluk. Ini keutamaan orang yang memelihara kesucian dirinya selalu. Jadi Bilal senantiasa bersuci, manakala dia batal wudunya, dia berwudu, setelah berwudu dia salat. Ya, jadi senantiasa dalam keadaan suci. Apalagi ketika tidur di malam hari, hendaklah terlebih dahulu seorang bersuci, berwudu, ya, berzikir sebelum tidur. Bagaimana zikir diajarkan Nabi SAW, membaca doa tidur, bertasbih, bertahmid, ya, 33 kali, bertakbir 34 kali. Ya, tidur dengan baca zikir-zikir lainnya, niscaya rohnya akan naik ke atas. Sebagaimana Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Syu'abul Iman. Naam. Salisan wa fihi su'alus sarihin 'amma yahdihim Allahu lahu min al-a'malis salihah liyaqtadi biha ghairuhum fi dhalik. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya bertanya kepada orang-orang saleh tentang amalan-amalan yang Allah beri mereka petunjuk untuk mengamalkannya agar kita dapat mengikuti mereka. Naam. Rabi'an wa fihi su'alus syekh 'an 'amali tilmidhi liyahuddahu alaihi wa yuraqibahu fihi in kana hasanan wa ila fayanhahu. Dalam hadis ini adalah anjuran bagi seorang guru senantiasa bertanya kepada muridnya tentang amalan-amalan spesial dilakukan muridnya. Jika di kebaikan, maka guru memberi motivasi. Jika amalan tersebut adalah keburukan, hendaklah guru memperingatkannya. Nah. Khamisan wa fihi annal jannata mawjudatun al-an khilafan liman ankara dhalika minal mu'tazilah. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, hadis ini menunjukkan surga itu telah ada dan Nabi telah masukinya. Ya. Berbeda dengan pandangan orang-orang Mu'tazilah. Naam. Ardul aniyati 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma rufi'a li al-baitul ma'mur. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت الذي فيه اللبن فشربته فقيل لي hiya al-fitratu allati anta 'alayha wa ummatuka. Wa fi riwayatin ukhra fi sahihi qala asabatul fitrata anta wa ummatuka. Ardul aniyati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan kepada Rasulullah wadah. Berkata Rasulullah, kemudian aku pun diangkat ke Al-Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat di langit. Ya. Kemudian didatangkan kepadaku dengan wadah berisikan khamar. Ya, khamar minuman keras secara bahasa untuk di dunia, tapi tidak dengan di akhirat. Ya, walaupun sama namanya, sama-sama khamar, tapi khamar di akhirat tidak memabukkan, dihalalkan Allah SWT minuman kelezatan. Ya, maka datangkan kepada Nabi SAW khamar dan wadah lainnya berisi susu dan wadah lainnya berisi madu. Maka Nabi memilih wadah yang terdapat padanya susu kemudian meminumnya. Maka dikatakan kepada Nabi, hiyal fitrah, inilah fitrahmu, ya, yang engkau ada di atasnya dan ada di atasnya pula ibumu. Ya, fitrah manusia adalah mengkonsumsi susu. Dalam riwayat lainnya, dalam hadis sahih, berkata Ibril, asabtal fitratul lati anta wa ummatuka, ya, hiya fitratul lati anta alaihi wa ummatuka. Dalam riwayat lainnya, engkau telah mengenai fitrah yang engkau diciptakan dan umatmu. Maka susu adalah fitrah. Ya, manusia sejak kecil hidup daripada susu. Itulah fitrahnya. Naam. Intihaa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Sidratil Muntaha. Tsumman talaqa Jibril bi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqas samawati sab'i hatta intaha bihi ila Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi SAW dibawa ke Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril AS membawa Rasulullah ke atas langit ketujuh. Jadi langit ketujuh di atasnya lagi. Hingga Jibril membawa Nabi sampai ke tempat namanya Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi yang bisa, ya, sampai kepadanya makhluk. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rufi'tu ila Sidratil Muntaha, fa idza nabquha ka'annahu qilalu hajara, wa waraquha ka'annahu adanul qiyala, wa ghasiyaha alwanun la adri ma hiya, fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yasifaha min husniha." Faqala Jibril alaihi salam, "Hadhihi Sidratul Muntaha." قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun diangkat ke Sidratul Muntaha. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudapati di sana buah-buahnya begitu besar, ya, bagaikan ember-ember besar yang dimiliki oleh orang-orang Hajar dalam satu tempat, ya, di satu kota Al-Ihsa. Jadi buahnya begitu besar-besar, bagaikan wadah-wadah untuk mengisi air. Dan adapun daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah besarnya. Dan dia jadi putih berbagai macam warna. Aku tidak tahu apa warna itu, karena banyaknya warna-warnanya. Maka tidaklah ada seorang pun daripada makhluk Allah yang mampu untuk menceritakan, menggambarkan betapa indahnya Sidratul Muntaha itu. Maka berkata Jibril Salam, inilah namanya Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah bersabda, ternyata ada aku dapati di sana empat sungai, dua nahrani batinan, dua di bagian dalam dan dua di bagian luar. Aku pun bertanya, apa ini ya Jibril? Maka Jibril menjawab, ammal batinan fa nahrani fil jannah, adapun dua sungai yang di dalam itulah sungai di surga, dan adapun dua sungai yang di luar itulah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Furat Efrat. Naam. Ru'yatu Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam ala surati al-haqiqiyah. Wa hunaka 'inda Sidratil Muntaha ra'a sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam ala surati allati khalaqahu Allah 'azza wa jalla 'alayha fi hullatin min rafrafin akhdara lahu 600 janahin kullu janahin minha qad sadda al-ufuqa yatanatharu min ajnihatihi at-tahawilu wad-durru wal-yaqutu wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qabla dhalika la yara jibrila illa ala suratin mukhtalifatin wa aktharu ma yarahu sallallahu alaihi wasallam ala surati dihyatil kalbi radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat Jibril AS pada bentuk aslinya yang Allah ciptakan. Ya, mengenakan hullah, pakaian, perhiasan terbuat dari sutra, rafrafin akhdar. Ya, dari sutra yang halus, memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya dibentangkan menutupi seluruh penglihatan. Kemudian berjatuhanlah dari sayap yang dia bentangkan berbagai macam bentuk permata daripada yakut dan semacamnya. Dan Rasulullah SAW ya, tidaklah melihat Jibril sebelumnya dalam bentuk aslinya. Kebanyakan Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk manusia dari salah seorang sahabat Nabi bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi Jibril alaihissalam dilihat Nabi SAW dalam bentuk aslinya dua kali. Yang pertama adalah ketika beliau mendapat wahyu ketika pulang menuju rumah ibunda Khadijah. Dia berlari ketakutan dan dia melihat di langit Jibril dengan 600 sayapnya. Yang kedua ketika peristiwa Mi'raj. Ya, naam. قال الله تعالى عن هذا المشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. الله berbicara tentang apa yang ditunjukkan kepada Nabi SAW ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh benar-benar dia telah melihatnya sekali lagi, maksudnya Jibril, inda Sidratul Muntaha, ketika berada di Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, di Sidra itu ada surga Jannatul Ma'wa. Kemudian manakala Sidra itu diliputi dengan berbagai macam cahaya warna yang indah, mazaqal basar mutaw, sesungguhnya tidaklah tersesat mata yang mandang, tidak pula melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia benar-benar telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang maha dahsyat. Naam. Rawal Imam Muslimun fi sahihihi wal Imam Ahmad fi musnadihi an Masruqin qala kuntu 'inda Aisyah radhiyallahu 'anha qala qultu alaysa Allahu yaqul wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa qala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qalat ana awwalu hadhihi al ummati sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam anha fa qala inna ma dhaaka jibril lam yarahu fi suratihi allati khuliqa 'alayha illa marratayn ra'ahu munhabitan min as-sama'i ila al-ardi saddan 'idhamu khalqihi ma baina as-sama'i wal ard. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Masruq. Masruq pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Allah berfirman walaqad rahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia telah melihatnya ketika berada di ufuk yang nyata, dan juga Allah berfirman walaqad rahu nazlatan ukhra, dan dia telah melihatnya sekali lagi. Berkata ibunda Aisyah, ana awwalu hadhil ummati sa'ala Rasulullah anha, akulah yang pertama daripada umat ini yang bertanya kepada Rasul tentang hal tersebut. Faqala, maka Nabi berkata, innama dhalika Jibril, sesungguhnya yang dilihat Nabi itu Jibril, bukan Allah Tabaraka Ta'ala. Sebagian orang salah dalam menafsirkan, mereka mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kata-kata ro'ahu, dia melihatnya, itu melihat Jibril, bukan Allah. Karena ketika dalam peristiwa Mi'raj, Nabi tidak melihat Allah Jalla wa'ala. Karena Allah dihijab dengan hijab. Sehingga ibunda bertanya, ibunda kita Aisyah, hal ro'ayta rabbaka? Kala itu apakah kamu melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu. Jadi putih cahaya. Bagaimana aku mampu bisa melihatnya? Jadi kata ibunda Aisyah, innama dzalika Jibril. Sesungguhnya itulah Jibril. Ya. Ibunda Aisyah mengatakan, barang siapa yang pernah mengklaim Muhammad melihat Tuhannya, sungguh dia telah berdusta atas nama Allah SWT. Ya, Nabi tak pernah melihat Allah dengan mata kepala. Bahkan seorang makhluk pun tak ada yang pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya. Hampir-hampir dikatakan tegak ijma' Nabi tidak ada makhluk yang dapat melihat Allah SWT di dunia dengan mata kepalanya. Ya, dan Al-Quran menceritakan keinginan Musa melihat Allah, tapi tak mampu. Ya, karena gunung saja ketika Allah singkap, hijabnya meleleh, hancur lebur. Ya, jadi yang dilihat Nabi Jibril, bukan Allah SWT. Qaba qawsaini aw adna, sehingga begitu dekat dengan Jibril, setombak atau dua tombak. Bukan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lam yarahu fi surati allati khuliqa 'alayha illa maratain. Tidaklah diperlihatkan kepada Nabi Jibril kecuali dua kali saja dalam bentuk aslinya. Ketika turun dari langit ke bumi, ya, dia menutupi dengan besarnya tubuhnya apa-apa yang terdapat antara langit dan bumi. Jadi Jibril penciptaannya begitu dahsyat, memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya dibentangkan, tak lagi kelihatan apapun yang terdapat di langit. Ya, bayangkan betapa besarnya. Kalau dia bentangkan satu sayapnya, semua yang kita lihat ke atas tak nampak lagi kecuali Jibril dengan sayap yang maha besar. Naam. Iftiradu salawatil khamsi. Thumma nadara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Jibril alaihi salam wa wajadahu kal hilsi al bali min khasyatillah. ثم غشيت تلك السدرة سحابة فتأخر جبريل عليه السلام وعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال بما أمرت وفي رواية قال ما فرض الله لك على أمتك فقال صلى الله عليه وسلم فرض عليهم 50 صلاة كل يوم. Kemudian kewajiban salat yang diterima Nabi di langit. Ya, setelah itu Rasulullah melihat kepada Jibril, maka Rasulullah melihat Jibril bagaikan tikar yang telah usang karena takutnya terhadap Allah SWT. Ya. Kemudian ditutupilah sidrah tersebut dengan awan. Jibril setelah itu pun mundur. Kemudian Rasulullah dibawa hingga beliau mendengar ya suara al-aqlam. Sarif al-aqlam, suara pena yang bergerak menulis. Pena takdir. Dalam kitab Lauh Mahfuz. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, fa auha Allahu ilayya ma auha, maka Allah mewahyukan kepadaku apa yang ingin diwahyukannya. Diwajibkan atasku salat 50 kali sehari semalam. Kemudian aku pun pulang kembali. Aku menemui Musa alaihi salam dan dia bertanya, apa yang diperintahkan Tuhanmu? Aku menjawab, diperintahkan atasku dan atas umatku ya salat 50 kali sehari semalam. Naam. Faqala alaihi salam, irji ila rabbik fas'alhu at-takhfifa fa inna ummataka la yutiquna dhalik wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak wa 'alajtu bani israila ashadda al-mu'alaja farji ila rabbik fas'alhu at-takhfifa li ummatik. Qala sallallahu alaihi wasallama, faraja'tu ila rabbi fahatta 'anni khamsa فقلت حط عني خمسة قال إن أمتك لا تطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف Qala sallallahu alaihi wasallam, falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa hatta qala Allahu azza wa jal, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylah, likulli salatin ashrun, fadhalika khamsuna salatan, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan, fa'in amilaha kutibat lahu ashran, wa man hamma bisayi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an, fa'in amilaha kutibat sayi'atan wahidatan. Ya, maka berkata Musa alaihissalam, mintalah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya keringanan. Sesungguhnya umatmu tak akan mampu mengerjakan 50 kali sehari semalam. Dan demi Allah, aku telah mencoba orang-orang sebelummu, maksudnya umatnya. Aku pernah mencoba Bani Israel, memperbaiki mereka, ya, kelemahan mereka. Maka kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya keringanan untuk umatmu. Berkata Nabi, maka aku pun kembali kepada Tuhanku, dan dia mengurangi 5 bagian sholat. Dari 50, kurang 5 menjadi 5. Maka aku katakan kepada Musa, Allah telah mengurangi untukku 5 sholat. Kata Musa, umatmu tak akan mampu. Kembalilah kepada Tuhan, memintalah padanya lagi keringanan. Berkata Nabi, maka aku terus kembali, ya, pulang balik antara Musa dan Allah. Ya, sehingga Allah berfirman, ya Muhammad, sesungguhnya dia adalah 5 kali sehari semalam. Setiap 1 kali sholat nilainya 10. Maka dengan demikian 5 kali dikerjakan sehari semalam seolah-olah mengerjakan 50 kali sholat sehari semalam. Karena satu sholat dilipat gandakan menjadi 10 kali ganjaran sholat. Maka barang siapa yang ingin melakukan kebaikan kemudian tak mampu mengamalkannya, melaksanakannya, dituliskan baginya 1 kebaikan. Ya, jika diamalkan, maka tuliskan bagi 10 kebaikan. Jadi yang berniat untuk kebaikan tak mampu dia kerjakan, dituliskan baginya 1 bagian pahala kalau dikerjakan 10 kali. Dan barang siapa yang menginginkan suatu keburukan tapi dia tidak lakukan, ya, maka tidak ditulis apapun juga sampai dia lakukan. Jika dia lakukan, dituliskan untuknya 1 keburukan. Inilah rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya, mau berbuat keburukan tak dicatatkan. Yang dilakukan hanya diberikan 1 ganjaran saja. Adapun pahala, jika berkeinginan berbuat baik, dituliskan 1 pahala. Jika dikerjakan, dituliskan minimalnya 10 kali lipatan. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa nazaltu hatta intahaytu ila Musa fa akhbartuhu fa qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfifa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضني وخففت عن عبادي. Kemudian aku kembali turun sehingga menemui Musa dan aku beritahukan kepadanya 5 kali sehari semalam. Kata Musa, pulanglah kembali kepada Tuhanmu, minta lagi baginya keringanan. Maka Rasulullah berkata, aku ya telah pulang balik kembali kepada Tuhanku dan aku malu minta lagi lebih daripada itu. Maka berkata Rasulullah SAW, manakala aku pulang ya meninggalkan tempat tersebut, maka ada yang menyeru kepadaku, amdaitu faridati. Ada yang menyerukan di telingaku, amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Aku telah bebankan kepada umatku kewajiban mereka atasku dan aku telah ringankan bagi hamba-hambaku. Naam. Ma khussa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Rawal Imam Muslim fi sahihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalasan, utiya salawatil khamsi wa utiya khawatim suratil baqarah wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Dan apa-apa yang disimakkan Nabi dengannya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud, ya, intinya Rasulullah mengatakan, maka Ibn Mas'ud mengatakan telah diberikan ke Rasulullah 3 hal. khusus spesial, ya, diberikan kepada beliau salat 5 waktu sehari semalam. Ini salat yang khusus untuk Rasulullah dan umatnya, dan telah diberikan kepada Nabi SAW keutamaan akhir daripada surah Al-Baqarah, dari lillahi ma fis samawati sampai akhir. Kemudian diampunkan bagi siapapun yang tidak melakukan kesyirikan daripada umat Muhammad SAW meskipun melakukan dosa-dosa besar. Naam. Hal ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal Isra? Ikhtalafa al-ulama'u fi ru'yati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbih tabaraka wa ta'ala lailatal Isra wal Mi'raj. Farawa syaikhani fi sahihaihima an Masruqin qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha ya ummatah hal ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbah? Faqalat laqad qaffa sha'ri mimma qulta. Aina anta min thalathin man haddathakahunna faqad kadzaba. Man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah faqad kadzaba. Thumma qara'at la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Amil. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Kemudian timbul pertanyaan, apakah Rasulullah melihat Tuhannya dalam peristiwa Al-Isra? Ya, maka ulama dalam hal ini berselisih pendapat, apakah Rasulullah melihat Tuhannya pada malam di Isra Mi'rajkan. Dan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Masruq, dia berkata, aku bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ibunda, apakah Rasulullah melihat Tuhannya? Maka dia berkata, itu Aisyah berkata, sungguh telah merinding bulu romaku mendengar apa yang kau tanyakan. Ya, sesungguhnya ada tiga hal, barang siapa yang menceritakan kepadamu tentang tiga hal tersebut, dia berdusta. Yang pertama, barang siapa yang beritahukan kepadamu bahwasanya Muhammad pernah melihat Tuhan, pernah melihat Tuhannya, sungguh dia telah berdusta. Kemudian ibunda kita membacakan ayat, la tudrikuhul absar, sesungguhnya tidaklah dapat dia Allah diliputi pandangan mata. Ya, wa huwa yudrikul absar, dialah yang dapat meliput segala pandangan. Wa huwa latiful khabir, dialah Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui. Kemudian dia baca lagi ayat lainnya, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab, ta'alah layak seorang pun manusia berbicara kepada Allah langsung kecuali dengan cara wahyu yang disampaikan kepadanya, ya, atau dari arah belakang hijab. Ya, dari arah belakang hijab, bukan dengan melihat Allah langsung. Ada hijab, dan hijab Allah dialah cahaya. Sekiranya cahaya itu dia buka, terbakarlah setiap penglihatan mata yang memandang kepadanya. Naam. Kemudian kata Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, barang siapa yang memberitahukan kepadamu ada orang yang tahu apa yang terjadi esok, sungguh dia telah berdusta. Kemudian ibunda kita membacakan ayat, wa ma tadri nafsun wa ada taksibu qadah, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi esok yang dia lakukan. Kemudian barang siapa yang ketiga, barang saya memberitahukan kepadamu bahwa Nabi menyembunyikan sesuatu daripada syariat, daripada agama, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah, nah, maka dia telah berdusta. Kemudian ibunda kita membacakan ayat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikanlah wahyu yang telah diturunkan kepadamu. Jadi tak ada yang tersembunyi, semua telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja asy-syaikhani kadzalika 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala fi qawli ta'ala fa kana qaba qausain aw adna qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah. Kemudian al-Imam al-Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan firman Allah, fa kana qaba qausain, adalah Nabi begitu dekat dengannya, qausaini au adna, dua tombak atau kurang. Maka Ibnu Mas'ud berkata, Nabi melihat Jibril yang memiliki 600 sayap. Jadi yang dilihat Nabi Jibril, bukan Allah. Naam. Wa rawa al-Imam Muslim fi sahihihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak? Qala nurun anna arahu. Muslim meriwayatkan dalam hadis sahih, dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Kata Nabi, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Naam. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibn Abbas رضي الله عنهما dia berkata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ما كذب الفؤاد ما رأى. Sesungguhnya tidaklah berdusta hati ketika melihat apa yang dia lihat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia telah melihat kali kedua. Qala ra'ahu bi fuadihi marratain. Berkata Ibnu Abbas, dia melihat dua kali. Melihatnya dua kali. Maksudnya melihat Allah Subhanahu wa taala dua kali bi fuadihi, dengan hatinya. Jadi Ibnu Abbas berpendapat Rasulullah melihat Allah tapi dengan hatinya, bukan dengan mata kepala. Ya, kebanyakan ulama mengatakan Nabi SAW pernah melihat Allah dengan mata hatinya, bukan dengan kedua matanya. Ya, tapi mata hati dengan penglihatan batin hati. Ya, bahkan Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah menukil, seorang hamba pun dapat melihat Tuhannya dengan hatinya, sesuai dengan tingkatan amalannya. Dengan hati. Ya, ini pendapat Ibnu Abbas. Naam. Qala al-Baihaqi rahimahullahu taala fi hadis syarikin ziyadatun tafarrada biha ala madhhabi man za'ama annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah wa qawlu Aisyah wa Ibnu Mas'udin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'ina fi hamlihim hadhihi al-ayati 'ala ru'yatihi Jibril alaihi salam ashahu. Berkata Baihaqi rahimahullah ketika menjelaskan hadis syarik, itu hadis syarik itu berbunyi wadanal jabbara rabbul izzah, maka Nabi mendekati al-jabbar, Tuhan yang maha perkasa, pemilik segala macam kemuliaan. Fatadalla hatta kana minhu qaba qawsain, sehingga Nabi mendekat, sehingga jarak antara Nabi dan Allah hanyalah merupakan dua tombak atau kurang. Ini riwayat syarik, tambahan dalam riwayat syarik. Ini dikutkan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Tauhid. Ya, ketika menjelaskan makna wa kallama Allah Musa taklima. Ya, kata Baihaqi ala madhhabi man za'ama anna sallam ra'a rabbahu. Ya. Maka tambahan ini adalah merupakan landasan dasar bagi orang-orang yang mengatakan Nabi melihat Tuhannya. Wa qawlu Aisyah wa Ibnu Mas'ud. Dan perkataan Aisyah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka membawa ya tafsiran ayat ini ala ru'yatihi, bahwa Nabi melihatnya maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Asah inilah pendapat yang benar, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar melihat Jibril bukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa 'allaqa al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala 'ala kalam al-Baihaqi biqoulihi wa hadha alladhi qalahu al-Baihaqi huwa al-haqq fi hadhihi al-mas'alah. Dan al-Hafidz Ibnu Katsir memberi komentar atas perkataan Imam Baihaqi. Kata dia, apa dikatakan Baihaqi inilah yang benar dalam permasalahan ini. Naam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa amma ru'yatu falladhi thabata fi sahihi an Ibnu Abbas annahu qala ra'a Muhammadun rabbahu bi fuadihi marrataini wa Aisyatu ankarat ar-ru'ya faminan nasi man jama'a bainahuma faqala Aisyatu ankarat ru'yatal 'aini wa Ibnu Abbasin athbata ru'yatal fuadi. والألفاظ ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنه هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. Berkata Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah, adapun melihat yang pernah terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah jalla wa ala, dia mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu bi fuadihi marratain. Ya, Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan hatinya dua kali. Dan Aisyah, jika dikompromikan dengan perkataan Aisyah yang mengingkari ya Nabi melihat Tuhannya, ada yang mengkompromikan antara pendapat ini, dua pendapat ini. Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah dua kali dengan mata batinnya. Sementara Aisyah mengatakan Nabi tak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya, maka ulama mengatakan Aisyah angkar ru'yatul 'ain, yang diingkari Ibnu Aisyah adalah melihat Allah dengan mata kepala. Dan yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas adalah melihat Allah dengan mata hati. Ya. Dan lafaz-lafaz yang datang dari Ibnu Abbas, ada yang secara mutlak Rasulullah melihat Tuhannya, dan ada yang dikaitkan dengan mata hati, melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Ya, dan tidak pernah terdapat satupun yang jelas lafaz dari Ibnu Abbas menyatakan Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya. Karena itulah akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya Allah SWT memang tidak pernah dilihat dengan mata kepala oleh siapapun daripada makhluknya. Adapun dengan mata hati, ya, Rasulullah pernah mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Tuhanku dalam sebaik-baik bentuk, dengan hati, bukan dengan mata kepala. Naam. Wa kadzalika al-Imam Ahmad taratan yutliq ar-ru'yah wa taratan yaqul ra'ahu bi fuadi wa lam yaqul ahadun annahu sami'a Ahmad yaqul ra'ahu bi 'aini lakinna ta'ifatan min ashabihi sami'u ba'd kalamil mutlaq fa fahimu minhu ru'yatul 'aini kama sami'a ba'dun nasi mutlaqal kalam Ibn Abbasin fa fahima minhu ru'yatul 'aini. Demikian pula Imam Ahmad, kadang-kadang dia menyebutkan Nabi pernah melihat Tuhannya secara mutlak, tidak merincinya. Kadang-kadang dia mengatakan melihat Tuhannya dengan hatinya. Ya. Dan tidak pernah ada seorang pun yang pernah mendengar dari Imam Ahmad yang mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan sebagian daripada murid-muridnya salah, ya, mereka mengira, ya, ketika Imam Ahmad mengatakan Nabi melihat Tuhannya, yaitu melihat dengan mata kepalanya. Ya, sebagaimana yang dipahami sebagian orang daripada Ibnu Abbas. Sebagian orang berpendapat Ibnu Abbas menyatakan Nabi pernah melihat Allah Jalla wa'ala, padahal melihat yang dimaksudkan Ibnu Abbas dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Naam. Walaysa fil adillati ma yaqtadi annahu ra'ahu bi'aini wala thabata dhalika an ahadin min as-sahabah ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه. Ya, tidak ada terdapat dalil yang benar yang jelas bahwa Nabi melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Bahkan tak pernah juga terdengar dari seorang sahabat pun, sampai dari Ibnu Abbas. Dia tak pernah mengatakan Nabi melihat dengan mata kepalanya, tapi hanya dengan kata-kata mutlak, Nabi melihat Tuhannya. Dalam beberapa tempat lainnya, Nabi melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Demikian juga tak terdapat dalam keterangan Quran, keterangan sunnah yang menunjukkan demikian. Bahkan nas yang benar, dalil yang benar, yang jelas, menafikan hal itu. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar. Kutanya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Rasulullah, nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Ya, kita padakan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan, sudah jam 6. Ya. Inilah mazhabnya Ahlu Sunnah. Yang kebanyakan ulama mengatakan Nabi tidak pernah melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Kalaupun ada riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Tuhannya, maksudnya adalah melihatnya dengan mata batinnya. Ya. Demikian yang sebagian mengatakan Ahmad bin Hanbal mengatakan Nabi melihat Tuhannya. Ya, padahal sama secara mutlak dalam beberapa keterangan Ahmad mengatakan dengan mata batinnya. Ya, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.